Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, al-hijratu tsaniyah ila al-Habasyah. Hijrah yang kedua ke negeri Habasyah. Qala al-muallif rahimahullah, falamma fariqa. قال المؤلف رحمه الله فلما قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم أمرهم توقفوا عن الدخول. Ketika rombongan yang pulang dari Habasyah, dari muhajirin Habasyah, sudah mendekati kota Mekah, balaghahum amruhum, sampailah pada mereka berita yang sebenarnya bahwa mereka ternyata tidak masuk Islam. Mereka sujud bersama Rasulullah SAW ketika di akhir surat An-Najm karena kagum dengan ayat tersebut, karena kagum dengan bahasanya, keindahan kata-katanya dan seterusnya. Tetapi mereka tidak masuk Islam. Maka mereka pun tawakkafu anid dukhul. Mereka enggak jadi masuk ke Mekah. Tsumma dakhala kullu rajulin fi jiwari rajulin min Quraisy. Maka akhirnya setiap orang masuk ke Mekah dengan perantara perlindungan orang lain. Jadi memang budaya Arab ketika itu, kalau ada satu suku yang menjamin keamanannya, maka akan aman. Karena di Mekah, sebagaimana di negeri-negeri lain, dari kalangan Arab, ada kabilah-kabilah. Ya Allah. Maka setiap orang yang akan masuk ke Mekah, dari orang-orang yang memang dimusuhi oleh mereka, harus mencari jaminan. Harus mencari jaminan. Dalam bahasa Arab disebut jiwar. Jiwar dari kata jar, tetangga. Saya masuk melalui jaminan fulan dari kabilah fulaniyah. Saya masuk dengan pendamping, penjamin satu orang dari suku Bani Fulan. Maka orang ini tidak diganggu. Mengapa? Kalau diganggu orang ini, maka berarti berhadapan dengan kabilah seluruhnya. Ah, begitu kira-kira. Itu budaya mereka ketika itu. Fadakhala kullu rajulin fi jiwari rajulin min Quraisy. Maka masing-masing orang yang masuk adalah orang yang berhasil mendapatkan pelindung, pendamping dari seseorang Quraisy. Baik, thumma ishtadda 'alaihimul bala wal 'adzab. Kemudian semakin dahsyat bencana, musibah, gangguan-gangguan dari Quraisy. Akhirnya semakin dahsyat gangguan dari Quraisy kepada mereka-mereka yang masuk Islam. Wasatat bihim asyairuhu wa sa'uba alaihim ma balagahum anin najasyi min husni jiwari. Nah, ketika mereka disiksa lebih dahsyat, diganggu lebih dahsyat, sampailah berita dari muhajirin kemarin. Dari muhajirin kemarin yang sudah pulang, bahwa ternyata Raja Najasyi benar persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa dia orang yang adil dan bijak. Min husni jiwarih, dan sikapnya juga, penjagaannya juga baik. Apa tadi jiwar? Perlindungan, penjagaan. Berarti husni jiwari Najasyi maknanya betapa baiknya Raja Najasyi dalam melindungi para pendatang-pendatang tadi dan mengamankan mereka. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية. Maka Nabi pun mengizinkan mereka untuk berangkat ke negeri Habasyah yang kedua kalinya. Berarti ini hijrah ke Habasyah yang kedua. Fa kharaju wa kana 'iddatu man kharaja fil marrati tsaniyah. Dan bahwasanya yang keluar berangkat ke negeri Habasyah pada yang kedua kali hijrah Habasyah yang kedua, 83 rajulan, berjumlah 83 orang. In kana fihim Ammar bin Yasir wa minan nisa'i 19 imra'ah. Dan di antara mereka yang perempuan ada 19 orang. 83, 19-nya perempuan. Falamma sami'u bi muhajir Rasulullah sallallahu alaihi Madinah raja'a minhum 33 rajulan. Ketika mendengar Rasulullah sallam hijrah ke Madinah, maka mereka pun kembali ke Madinah. Berapa yang kembali? 33 rajulan. 33 orang pulang. Wa minan nisa'i 8, dan dari kalangan wanita ada 8 orang. Wa mata minhum rajulani bi Makkah, di antara mereka meninggal 2 orang di Makkah. Wa hubisa 7, dan ditahan 7 orang. Wa syahida Badran minhum 24 rajulan, dan yang sempat menyaksikan dan ikut perang Badr dari mereka ada 24 orang. Alhamdulillah. Berarti hijrah ke Habasyah ada 2 kali. Hijrah pertama yang kemudian tidak berapa lama pulang karena mendengar berita mereka masuk Islam, ternyata belum, maka kembali lagi pada yang kedua lebih banyak lagi, yaitu 83. Falamma kana syahru Rabi' sanata 7 min al-hijrah, pada bulan Rabi' al-awwal tahun ketujuh dari hijrah, berarti setelah hijrah 7 tahun, kata Rasulullah SAW kitaban ila Najasyi yad'u ila al-Islam. Nabi mengutus seseorang ke Raja Najasyi untuk mengajaknya kepada Islam. Wa kataba ilaihi an yujawwijahu, dan menulis juga surat kepadanya untuk meminta dia menjadi wali untuk menikahkan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Wa kanat muhajirah ma'a zawjiha, yang tadinya beliau ikut hijrah bersama suaminya Abdullah bin Jahas, ternyata suaminya tanassar, suaminya malah masuk Kristen hunaka di sana. Wa mata nasraniyan, dan mati dalam keadaan Nasrani. Maka ketika Nabi mendengar meminta Raja Najasyi untuk menikahkan istrinya dengan Rasulullah SAW, wa kataba ilaihi aidha, dan juga menulis surat juga, an yab'ats ilaihi man baqiya min ashabi, meminta agar dikirimkan mereka sisa-sisa kaum muslimin yang ada di sana untuk kembali ke Madinah. Falamma qara'a al-kitaba aslam. Ketika Raja Najasyi membaca surat itu, dia masuk Islam. Wa qala, dan berkata, "Law qadirtu an atihi la atiyanna." Kalau saja aku mampu untuk berangkat ke sana, aku akan berangkat ke sana. Kata Raja Najasyi. Wa zawwajahu Umm Habibah. Dan dia melaksanakan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan dia dengan Ummu Habibah. Wa asdaqaha anhu 400 dinar, dan memberikan maharnya mewakili Rasulullah sallam, memberikan kepadanya 400 dinar, 400 keping uang emas. Wa hamala baqiyat ashabihi fi safinataini, dan beliau pun mengantarkan sisa sahabat yang masih tersisa di sana dengan dua kapal. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi Khaybar wa qad fatahaha. Ketika sampai di Madinah, pas bertepatan dengan kejadian perang Khaybar, dan sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Wa qad fatahaha, sudah dibuka benteng Khaybar, yakni sudah dikalahkan. Walamma kana ba'da Badr, ketika setelah perang Badr, ijtama'at Quraisy fi darin nadwah. Orang-orang Quraisy pun berkumpul di Darin Nadwah. Darin Nadwah adalah rumah khusus untuk mereka rapat. Ini tempat mereka bertemu dan musyawarah. Wa qalu, mereka berkata, "Inna lana fil ladina 'inda an-Najashi ta'ran." Sesungguhnya kita terhadap orang-orang yang hijrah ke Raja Najasyi di sana, kita masih punya dendam kepada mereka. Ta'ran artinya dendam. Fajmi'u malan wa'duhu ila an-Najasyi. Ini berarti sebelum mereka pulang dari Habasyah, mundur kembali, bahwasanya ketika mereka masih di sana, orang-orang Quraisy sudah mengutus rombongan, beberapa orang, tidak rombongan, kerajaan Najasyi. Ajmi'u malan, kumpulkan harta, wa'du ila Najasyi, dan berikan sebagai hadiah untuk Raja Najasyi, la'annahu yadfa ilaikum min 'indihi, agar dia mudah-mudahan mau mengirimkan orang-orang kita kembali ke kita. Maksudnya agar Raja Najasyi mengembalikan kaum muslimin ke musyrikin Mekah. Wal nantazib lidzalika rajulaini min ahli ra'yikum. Hendaklah kita utus orang-orang istimewa, atau dua orang istimewa dari ahli ra'yikum. Ahli ra'y artinya yang cerdas dan pandai berbicara. Faba'atu Amr ibn al-As wa Ammar ibn al-Walid. Maka mereka pun mengutus Amr ibn al-As dengan Ammar ibn al-Walid ma'al hadiah, membawa beberapa hadiah. Farakib al-Bahr, dua orang ini pun mengarungi lautan. Falamma daqala 'ala an-Najasyi sajada lahu. Ketika sampai menemui Raja Najasyi, keduanya bersujud menghormati rajanya. Wa sallama 'alaihi, dan memberi salam kepadanya. Wa qala, dan keduanya berkata, "Qaumuna laka nasihun wa innahum ba'athuna ilaika linuhadziraka haula'i alladziina qadimu 'alaika li'annahum qaumun ittaba'u rajulan kadzdzaban. Kata dua orang ini, kaum kami memberikan nasihat kepadamu wahai tuan raja. Mereka mengutus kami kepadamu agar engkau berhati-hati dari orang-orang itu, orang-orang yang datang kepadamu karena mereka adalah satu kaum yang mengikuti seorang yang pendusta, katanya. Kharaja fina yaz'um annahu Rasulullah, yang muncul di tengah kami mengaku-ngaku kalau dia Rasulullah. Walam yattabi'uhu illa sufaha, tetapi tidak ada yang mengikutinya kecuali orang-orang bodoh. Fadayyakna alaihim, maka kami pun menindas atau menekan mereka. Dayyakna, mempersempit mereka. Wa alja'nahum ila syi'bin bi ardina, dan kami pojokkan mereka di celah bukit di negeri kami. La yakhud minhum ahad wa la yadkhul alaihim ahad, tidak boleh ada yang keluar dari mereka seorang pun, dan tidak boleh ada yang masuk menemui mereka seorang pun. Yakni boikot. Faqatalahumul ju' wal 'athash, maka mereka pun terbunuh karena lapar dan karena haus. Falamma shadda 'alaihimul amr, ketika perkaranya semakin dahsyat, ba'atha ilaika ibnu 'ammihi liyusid 'alaika dinak wa mulkak. Setelah mereka semakin dahsyat, maka diutuslah kepadamu oleh anak pamannya untuk merusak kamu. Maksudnya anak pamannya adalah Rasulullah SAW. Ingin merusak kamu dan merusak agamamu dan merusak kerajaanmu. Fahdharhum, hati-hatilah dari orang-orang itu. Wadfa'hum ilayna, dan serahkanlah mereka kepada kami. Fanakfikahum, maka kamilah nanti yang akan mencukupi kalian dari mereka. Kami akan mengurusi mereka dari kalian. Wa ayatu dzalik, tanda-tandanya. Ini tanda-tanda, bukti-bukti dari apa yang saya katakan tentang mereka. Annahum idza dakhalu 'alaik la yasjuduna lak. Mereka kalau masuk kepadamu enggak akan mau sujud padamu. Silakan lihat. Tidak akan mau sujud kepadamu. Mereka paham musyrikin bahwa kaum muslimin enggak akan sujud kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhyunaka bitahiyyah allati tuhayyi biha, dan mereka juga enggak akan memberikan salam kepadamu dengan salam yang biasa kalian pakai. Pasti salamnya beda. Tidak sama dengan salam yang kalian pakai. Raghbatan 'an dinik. Jadi itu semua karena raghbatan 'an dinik, karena mereka membenci agamamu, tidak suka pada agamamu. Ini kisahnya di awal sebelum mereka pulang, sebelum Raja Najasyi masuk Islam. Sehingga Raja Najasyi masih penasaran. Coba panggil mereka. Da'ahumun Najasyi, Raja Najasyi memanggil mereka. Falamma hadaru sahha Ja'far ibn Abi Thalib bil bab. Ketika datang mereka dengan dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, maka mereka pun menyeru, memanggil dari depan pintu, pintu gerbang istana. Yasta'din 'alaika Hizbullah, menyeru dari depan sana, minta izin masuk. Golongan Allah minta izin untuk masuk. Hizbullah ini golongan Allah SWT. Faqala Najasyi, maka berkata Najasyi, muru hadha fatih falyu'id kalama, perintahkan orang yang menjerit tadi untuk mengulangi kata-katanya. Penasaran Raja Najasyi. Coba suruh ulangi dia. Ngomong apa barusan? Fafa'ala. Maka dilakukanlah oleh Ja'far sekali lagi. Yasta'zin alaika hizbullah. Minta izin kepada kamu untuk masuk hizbullah. Qala na'am. Kata Raja Najasyi, na'am. Ya. Falyadkhulu bi'idnillahi wa dhimmatihi. Silakan masuk mereka dengan izin Allah dan jaminan Allah. Mereka Raja Najasyi karena dekat dengan Arab menyebutkan Allah dengan benar. Tapi kalau kita ke kaum Nasrani di sini atau di negeri-negeri lain, mesti bacanya salah. Allah. Silakan masuk dengan izin Tuhan Allah dan jaminan Tuhan Allah. Ke timur sana ke Ambon lebih parah lagi, Tuhan Allah. Tetapi maksudnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya pada pelajaran Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim di hari Ahad, bahwa Nabi biasanya lebih mengutamakan ahlul kitab daripada musyriki. Di antaranya ini, disuruh hijrah ke Habasyah yang mereka Nasrani. Mengapa? Mereka kenal Allah. Mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikatakan hizbullah, mereka paham. Suruh masuk dengan izin Allah dan jaminan Allah. Fadakhulu wa lam yasjudu lah. Masuk menemui tuan raja tadi dalam keadaan mereka tidak bersujud. Faqala, maka berkata Raja Najasyi kepada mereka, "Ma mana'akum an tasjudu li?" Apa yang menghalangi kalian untuk sujud kepadaku? Qalu innama nasjud lillahi alladhi khalaqaka wa khalaqa mulkak. Kata Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara dan juga sebagian mereka kaum muslimin berkata kepada Raja Najasyi, "Innama nasjudu lillah." Sesungguhnya kami hanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yang menciptakan engkau dan menciptakan kerajaanmu. Kira-kira orang Nasrani percaya enggak kalau mereka diciptakan oleh Allah? Percaya. Orang-orang Nasrani tahu. Wa innama kanat tilka tahiyyah lana wa nahnu na'budu al-asnam al-awthan fab'atha Allahu fina nabiyyan sadiqan وأمرنا بالتحية التي رضينا الله وهي السلام تحية أهل الجنة. Dijawab oleh Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya salam kami adalah salam yang diajarkan oleh Nabi kami yang jujur, yaitu salamnya ahli jannah. Wa innama kanat tilka tahiyyah lana wa nahnu na'budu al-asnam. Na'budu al-asnam aw awthan. Adapun salam tadi dengan sujud itu dulu ketika kami masih menyembah berhala. Setelah Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang jujur, terpercaya, memerintahkan pada kami dengan penghormatan yang lebih bagus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tahiyatnya, salamnya penduduk surga. Fa'arafa an-Najasyi anna dhalika haqq. Maka Raja Najasyi memahami ini benar. Mengapa? Ya, karena memang layak untuk dihormati, dimuliakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas kita agungkan dengan sujud hanya Allah. Itu benar. Wa nahu fit tawrati wal injil, ditambah lagi bahwa itu sudah ada di dalam Taurat dan dalam Injil, tahiyatuhum fiha salam. Tahiyat mereka penduduk surga adalah salam. Assalamualaikum. Semoga keselamatan atasmu. Atau sering diterjemahkan kesejahteraan atasmu. Ini kalau dibacanya di kitab terjemahan Injil dan Taurat, biasanya kata-kata seperti itu. Kesejahteraan atasmu. Semoga kesejahteraan atasmu. Faqala ayyukumul hatif yasta'din, kata Raja Najasyi, siapa di antara kalian tadi yang menyeru dan berbicara? Hatif adalah yang berbicara dari jarak jauh. Dari jarak jauh itu hatif. Siapa hatif tadi yasta'din? Baru tahu kalian ternyata HP itu bahasa Arabnya hadir. Telepon. Sama saja apakah genggam ataupun handphone. HP kan ada dua. Handphone. Telepon tangan. Atau homephone. HP juga kan. Telepon rumah. Home itu rumah. Sama saja apakah yang di rumah ataupun yang dibawa-bawa. Namanya hadir. Bahasa Arabnya. Ittasaltu fulan hatifiyan. Apa terjemahannya? Saya hubungi fulan via telepon. Ittasaltu fulanan hatifiyan. Yani melalui telepon. Tetapi karena sering dibawa-bawa yang ini, yang hand, maka kemudian lebih dikenal dengan jawal. Faedah buat kalian. Jawab. Mak jawab. Apakah bersama ku ada HP? Maafkan jawab. Yang disembunyikan di lemari tidak ada. Yang disembunyikan di laci tidak ada. Yang di bawah kasur tidak ada. Yang di dalam bantal tidak ada. Yang disobek dulu bantalnya keluar dimasukkan ke dalamnya. Tidak ada. Yang di kamar mandi tidak ada. Yang di parah. Di dekat genteng tidak ada. Yang di bawah sepatu tidak ada. Yang dimasukkan kaos kaki, dimasukkan dalam. Yakin tidak ada? Kalau ada ketemu salah seorang kalian, kalian melakukan dua kesalahan. Pelanggaran pertama adalah pelanggaran tadi, membawa HP tanpa izin. Kedua, kalian berdusta. Dan yang kedua ini lebih jahat daripada yang pertama, lebih mengerikan daripada yang pertama. Mengapa? Kalau HP masih ada dua kemungkinan, dipakai baik, dipakai jelek. Tetapi dusta, al-mu'min la yakdzib. Seorang mukmin gak akan berdusta. Artinya kalau berdusta, dipertanyakan kamu beriman gak? Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman gak akan berdusta. Orang beriman gak akan berdusta. Jujur mereka. Iya Ustaz, ana bawa afwan. Ya tidak. Jujur, nggak mungkin berdusta. Kembali kepada kita. Man al-hatif yasta'din ayyukum, siapa di antara kalian yang tadi memanggil menyeru dari jauh minta izin? Faqala Ja'far, ana. Qala fatakallam. Kalau gitu bicaralah engkau. Berarti Ja'far dijadikan sebagai juru bicara. Qal innaka malikun la yasluh indaka kathratul kalam wal zulm. Engkau adalah raja, tidak sepantasnya di sisimu seorang banyak bicara, tidak sepantasnya di sisimu seorang berbuat zalim. Wa ana uhibbu an ujiba an ashabi, dan aku ingin menjawab mewakili sahabat-sahabatku. Fa'mur hadainir rajulain falyatakallam ahaduhuma, kata Ja'far, maka suruhlah dua orang utusan Quraisy ini untuk berbicara lebih dulu. Fatasma' muhawaratana, setelah itu dengarkan apa kata kami. Faqala Amr bin Ja'far. Maka Amr bin Al-As mulai berbicara. Takallam. Faqala Ja'far al-Najasyi salhu. Kata Ja'far kepada Raja Najasyi, salhu, tanyakan padanya. A'abidun nahnu am ahraran? Tanyakan, apakah kami para budak atau orang-orang merdeka? Fa in kunna abidan abqina min arbabina fardudna ilaihim. Faqala Amr bal ahraran kiram. Tanya, apakah kami para budak atau orang merdeka? Kalau kami budak-budak, wa abakna, tahu abakna? Tadi bukan abkina, tapi abakna. Abak itu lari dari tuannya. Kalau kami para budak yang lari dari tuannya, abakna min arbabina, kami lari dari tuan-tuan kami, fardudna ilaihim, silakan kembalikan kami kepada tuan-tuannya. Kalau kami budak dan kami lari dari tuannya, kembalikan kami pada tuan-tuannya. Tanyakan, a'abidan am ahrara? Dijawab oleh Amr bin As, bal ahraran kiram, mereka orang-orang merdeka, orang-orang yang baik, orang mulia. Faqala hal ahraqna daman bighairi haqqin fayaqtu minna? Tanyakan yang kedua, apakah kami menumpahkan darah tanpa kebenaran? Darah mereka, darah kerabat mereka, darah saudara mereka, fayaqtu bina, hingga mereka bisa menuntut qisas kepada kami, sehingga mereka bisa menuntut balas kepada kami. Tanyakan, apakah kami menumpahkan darah? Qala Amr, dijawab oleh Amr, wala qatrah. Wala qatrah, tidak setetes pun. Qatrah satu tetes. Wala qatrah, tidak setetes pun. Faqala hal aghadna amwalan nas bighairi haqqin? Atau kami pernah mengambil harta mereka tanpa kebenaran? Merampok, mencuri. Fa alaina qada'uha, sehingga kami berkewajiban untuk mengembalikannya. Tanyakan. Maka ditanyakan. Faqala Amr, wala qiratan. Tidak, walaupun satu qirat. Tidak satu qirat pun. Faqala Najasyi. Maka Najasyi pun mulai bertanya, "Fama tatlubuna minhum?" Berarti apa yang kalian tuntut? Mereka bukan budak kalian yang kalian menuntut kembali budaknya? Bukan. Apakah mereka pernah menumpahkan darah? Juga tidak. Apakah mereka pernah mengambil harta kalian? Juga tidak. Fama tatlubun? Apa yang kalian tuntut dari mereka? Qal, berkata, "Kunna nahnu wa hum ala amrin wahid." Kami dan mereka tadinya dalam satu urusan, yakni bersatu, sepakat. Ala dini abaina, di atas agama nenek moyang kami. Fataraku dalika wattaba'u ghairahu. Tetapi orang-orang ini meninggalkan agama tersebut dan mereka mengikuti agama orang lain. Faqala Najasyi. Maka Raja Najasyi bertanya, "Ma hadzal ladzi kuntum alaihi? Wa man ladzi ittaba'tumuhu? Wasduqni. Wasduqni." Kata Raja Najasyi, "Apa yang kalian sembah, apa yang kalian ikuti, apa yang kalian pegang dari agama kalian? Jawab dengan jujur. Usduqni, jujurlah kepadaku. Dan apa yang kalian yakini?" Dan dua-duanya, yang ini dan yang itu. Maka Ja'far menjawab, "Amal ladzi kunna alaihi fataraknahu. Adapun apa yang kami tadinya pegang kemudian kami tinggalkan, hum dinu syaitan, itu ajaran setan. Kunna nukafir billah, nakfur billah, kami kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Wa na'budul hijarah, dan menyembah batu." Perhatikan kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib. Dia menyebutkan bahwa kami dulu ikrar kepada Allah. Tahu? Karena Nasrani masih beribadah kepada Allah, masih mengakui Allah. Ini ingkar kepada Allah dan menyembah hijarah, menyembah batu. Wa alladzi tahawwalna ilaihi. Adapun yang kami pegang sekarang, fadinul Islam, dinullah al-Islam. Agama Allah yaitu Islam. Ja'ana bihi minallahi rasulun wa kitab. Mereka datang kepada kami, Allah mendatangkan kepada kami seorang rasul dan juga menurunkan kitab seperti kitabnya Ibnu Maryam, mencocoki kitabnya Ibnu Maryam. Ini kecerdasan kedua. Bahwa kami mendapatkan kitab dari rasul kami yang kitab ini membenarkan kitab yang ada pada kalian. Ini membenarkan Taurat. Betul atau salah? Betul. Memang Al-Qur'an membenarkan kitab Taurat, membenarkan kitab Injil. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka kata Ja'far, kami mengikuti rasul dan diturunkan kitab seperti dan membenarkan kitab yang ada pada Ibnu Maryam, yaitu Injil. Faqala takallamta bi amrin 'azhim. Fa'ala rasul. Sudah nyinggung-nyinggung Ibnu Maryam, sudah nyinggung-nyinggung agamanya, maka kata Raja Najasyi, engkau telah berbicara dengan perkara besar. Alaris, sebentar, tenang. Tuma amara bil darbin naqus. Raja Najasyi memerintahkan untuk membunyikan lonceng, lonceng kerajaan, lonceng gereja. Teng, teng, teng. Untuk memanggil semua staf kerajaan dan para uskup-uskupnya, pendeta-pendetanya. Mereka terkejut mendengar lonceng tadi, maka mereka pun berkumpul. Fajtama ilaihi kullu qissisin wa rahib. Berkumpullah di sisi tuan raja, Raja Najasyi, para qissisin wa ruhban, para pendeta-pendeta dan rahib-rahibnya, para biarawan-biarawannya dan para pendeta-pendetanya. Unsyidukumullahu alladhi anzala al-injila ala Isa. Hal tajiduna baina Isa wa baina yaumil qiyamati nabiyyan? Aku tanya pada kalian wahai para pendeta, wahai para uskup, wahai para alim ulama-nya, apakah kalian pernah mendengar akan ada seorang nabi antara Isa dengan hari kiamat? Isa sampai kiamat. Apakah akan ada nabi di sini? Baik, itu pertanyaannya. Apakah memang akan ada nabi antara Isa dengan hari kiamat? Unsyidukumullah, aku bertanya pada kalian dengan nama Allah yang telah menurunkan Injil kepada Isa bin Maryam. Apakah kalian mendapati antara Isa dengan hari kiamat ada seorang nabi? Apa jawaban pendeta tadi itu? Qalu Allahumma na'am. Ini masih jujur pendeta-pendetanya. Apa adanya dalam kitab Injil mereka, mereka sampaikan. Allahumma na'am. Iya. Qad basyarana bihi Isa. Iya. Nabi Isa telah menghabarkan kabar gembira kepada kami akan datangnya seorang nabi. Wa qala man amana bihi faqad amana bi. Dan Nabi Isa berkata, siapa yang beriman kepada nabi tersebut berarti dia beriman kepadaku. Wa man kafara bihi faqad kafara bi. Dan siapa yang kufur pada nabi tersebut berarti dia kufur kepadaku. Fa qala Najasyi, maka berkata Raja Najasyi kepada Ja'far radhiyallahu taala anhu. Berkata Raja Najasyi kepada sahabat Ja'far, "Madza yaqulu lakum hadzal rajul?" Orang tadi yang kamu anggap nabi, apa yang disampaikannya kepada kalian? Wa ma ya'murukum bihi wa ma yanhaakum 'anhu. Apa yang diajarkan pada kalian? Apa yang diucapkan oleh nabi tersebut? Apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang? Itu pertanyaannya. Qala, Ja'far menjawab, faqala yaqra alaina kitabullah Dia membacakan kepada kami kitab Allah. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kami untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan. Wa yanhana 'anil munkar, melarang kami untuk mengerjakan kemunkaran-kemunkaran. Wa yu'muruna bi husnil jiwar, dan memerintahkan kepada kami untuk bersikap baik kepada manusia. Wa silatul rahim, untuk menyambung silaturahmi. Wa birrul yatim, untuk berbuat baik kepada anak yatim. Wa ya'muruna bi an na'budallaha wahdahu, dan memerintahkan kepada kami untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak sekutu baginya. Itu jawabannya. Faqala, maka berkata Raja Najasyi, iqra mimma yaqra 'alaik. Coba bacakan di antara apa yang dibacakan oleh Nabi tersebut kepada kalian. Bacakan kepada kami. Maka dibacakan oleh Ja'far Ibn Abi Thalib, ini kecerdasan berikutnya dari Ja'far Ibn Abi Thalib. Mana kecerdasan berikutnya? Yang dibacakannya surat Maryam yang berkait dengan mereka. Bisa kan? Kalau coba bacakan apa yang dibacakan pada kalian, baca misalnya surat yang lain, surat yang paling pendek lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bisa kan? Tapi bukan itu yang dibaca. Yang dibaca yang berkait dengan mereka, kaum Nasrani. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dibacakan sampai pada kalimat tentang Maryam. Bagaimana Maryam ketika Allah beri ujian berat. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Maryam menangis sambil berkata, duhai, kiranya aku mati saja sebelum kejadian ini dan aku dilupakan orang dan seterusnya. Sampai ayat wahuzni ilaiki bijizin naklati tusafut alaiki rutaban janiya. Sampai pada bayinya berbicara, inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan ila adna. Yang menangis semua. Semua yang hadir menangis. Para uskup-uskupnya, para pendeta-pendetanya ketika dibacakan surat Maryam. Wa qara'a suratay, surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum dan surat Maryam. Fafadat 'ainahu an-Najashi min ad-dam'i, maka mengalirlah air mata Raja Najasyi. Faqala zidna, tambahi min hadzal haditsit thayyib, tambah lagi, bacakan lagi yang lain, bacakan lagi. Dibacakan surat Al-Kahfi, dibacakan surat barakallahu fikum. Ini Raja Najasyi dan semua uskup-uskupnya menangis seluruhnya, bukan hanya Raja Najasyi. Walaupun di sini dikatakan fadhat 'ainan Najasyi, naam bal kullul qissisi, dalam riwayat yang sahih, yang menangis semua yang hadir, pendeta-pendetanya, kisisnya, dan yang dibacakan surat Maryam dan kemudian surat yang lain. Tambahi, tambahi, tambahi. Dibaca surat Maryam, kemudian dibaca surat Al-Ankabut, surat Ar-Rum dan seterusnya sampai surat Al-Kahfi. Farada Amr an yughdhib an-Najasyi, maka Amr utusan musyrikin tadi berkata kepada Raja Najasyi, ingin membuat mana? Innahum yashtumuna Isa wa ummah. Mereka ini mencerca Isa dan ibunya. Golongan ini mencela Isa dan ibunya. Maka berkatalah Raja Najasyi, ma taquluna fi Isa wa ummi? Apa yang dibaca, apa yang kamu katakan tentang Isa dan ibunya? Maka dibacakan surat Maryam secara lengkap. Falamma ata ala zikri Isa wa ummi, sampai ketika menyebut kisah Nabi Isa dan ibunya dengan surat Maryam, rafa'an Najasyi biqashatin min siwakihi qadra ma yuqdil ain, faqala wallahi ma zada al-masih ala ma taquluna naqira. Sungguh tidak berbeda al-masih dengan apa yang kamu katakan, segini pun, senakir pun. Tahu siwak? Kayu siwak tahu? Nah, kayu siwak ini barakallahu fikum. Ketika sudah Allah mahu khabdan, akan begini kan bentuknya. Diambil satu. Ah, satu ini saja. Kecil sekali kan? Salah satu serat rambutnya dari siwak ini tidak berbeda apa yang kalian katakan dengan apa yang kami yakini, segini pun enggak berbeda. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.